Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi an'amana imanan imanan wa taslima alladhi ja'ala qulubana khashi'in wa ja'al afidatana mutawadhi'in. Assalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, pendengar RRI rahimakumullah di mana saja Anda berada, dan kepada kawan-kawan dari tim terjemah Safirul Azhar yang telah hadir di studio. Pada pagi ini kita mencoba untuk melihat kembali ayat-ayat Allah yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat ke-58. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadz-dzikril hakim. Demikianlah kisah Nabi Isa. Kami bacakan kepada kamu sebagian dari bukti-bukti kerasulannya dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Zalik artinya itu. Pada awal ayat di atas mengisyaratkan peristiwa yang telah terjadi ya, pada masa-masa yang lalu. Misalnya istri Maryam, istri Imran, Maryam, Zakaria, Yahya dan Isa. Masing-masing mereka memiliki cerita tersendiri yang menakjubkan, yang terkadang bertentangan dengan hukum alam. Semuanya merupakan ayat-ayat, tanda-tanda atau keajaiban-keajaiban. Peristiwa-peristiwa yang menakjubkan ini sampai disampaikan seakan-akan kita menyaksikan secara langsung. Kebesaran kisah itu tidak diragukan sedikit pun karena dia tertulis di dalam Al-Quran. Nah, maka khususnya Nabi Isa ini adalah kasus yang harus dicermati dengan seksama. Jadi ketika Allah menampilkan pandangan-pandangan orang-orang yang kufar, orang-orang yang menjadikannya sebagai anak, orang-orang yang menjadikannya sebagai sekutu Tuhan, dan demikian juga Allah membahas mana di mana letak kerancuan pemikiran mereka. Nah, di samping itu juga Allah menjelaskan di mana posisi yang sebenarnya untuk Nabi Isa. Dan ternyata kalau kita baca Al-Quran, Al-Quranlah yang telah membersihkan Nabi Isa dari segala tuduhan dan dari segala mulakhbatat, kerancuan pemikiran, kesalahpahaman yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani dan Yahudi. Jadi kedatangan Nabi Isa ke permukaan bumi ini punya fungsi kalau dalam cerita yang lalu, yaitu memperbarui agama Yahudi, menguatkan nilai-nilai tauhid, dan mengembalikan manusia untuk memperhatikan aspek rohaninya, tidak terjebak kepada materialisme yang semu sehingga mereka hanya ingat uang, dunia. Nah, tetapi kita melihat banyaknya tantangan-tantangan yang didapatinya dari kaum Yahudi, yaitu penguasa Imperium Romawi dan juga pendeta-pendeta Yahudi yang menyebabkan Allah harus bertindak langsung kepadanya. Jadi cerita Nabi Isa ini tidak ada pada cerita yang lain, hanya cuma untuk Nabi Isa saja. Jadi pada Nabi yang lain tidak berlaku ini. Pendengar yang berbahagia, semua kisah-kisah ini dibacakan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memahaminya dengan baik. Nabi Muhammad memahaminya dengan sempurna. Di antara ayat-ayat yang telah diberikan Allah tadi. Dan juga Allah membacakan az-zikril hakim. Apa arti zikr? Memperingati. Al-hakim yang penuh hikmah. Jadi dalam Al-Quran ini adalah benteng yang sangat kokoh untuk mendapatkan hikmah-hikmah dan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Al-Quran ini bisa difahami oleh setiap orang dan juga masuk akal. Ya, masuk akal karena memang itulah kelebihan dari Al-Quran. Tidak berubah-ubah mulai dari masa turunnya sampai masa sekarang. Karena dalam Al-Quran ini Allah menceritakan kisah-kisah Nabi yang dulu, kisah-kisah Nabi yang sekarang, Nabi Muhammad, dan juga bagaimana kejadian masa-masa yang akan datang. Jadi terkait dengan Nabi Isa yang diceritakan pada surah ayat-ayat yang lalu, pada surah ke-58 ini ditegaskan kembali bahwa Nabi Isa itu adalah seorang hamba, dia hidup seperti hidupnya manusia. Jadi kalau ada bertanya berapa lama Nabi Isa hidup di bumi, jawabannya 30 tahun atau lebih sedikit. Jadi dia masih muda, karena memang ajarannya itu menjadi hal yang sangat membahayakan dirasakan oleh orang-orang yang sudah beragama Nasrani Yahudi sebelumnya dan juga bagi penguasa. Jadi sebagaimana kita lihat Nabi Isa semenjak kecil, semenjak dia tumbuh sebagai anak muda dan beranjak kepada masa pemuda, masa dewasa, dia tetap mensucikan dirinya dan menjadi dirinya hamba Allah yang bersyukur dan tetap menguatkan nilai-nilai tauhid di dalam dirinya dan mengembangkan nilai-nilai ini kepada murid-muridnya. Kemudian Allah membunuh dan disalib. Isa tidak dibunuh, Isa tidak disalib. Yang disalib adalah salah seorang dari kamu, wahai orang-orang Yahudi, yang dibuat mirip seperti Nabi Isa. Nah, kalau kita mau lebih rinci lagi, sebenarnya pembunuhan dan penyaliban itu sendiri bertentang manusia. Pemikiran termasuk orang-orang yang menyalibnya. Mereka mengatakan anak Tuhan atau Tuhan. Kalau seandainya yang disalib itu Tuhan atau anak Tuhan, maka ya, dia akan memiliki kuasa untuk mengalahkan manusia yang menyalibnya. Bagaimana mungkin orang yang disalib ataupun katakanlah anak Tuhan atau Tuhan mau menyerahkan dirinya ya, untuk disalib oleh orang yang diciptakannya tanpa ada pertarungan, tanpa ada rasa marah sedikit pun. Nah, ketika Islam berkata bahwa Nabi Isa tidak disalib, maka Allah telah memuliakannya. Allah telah menempatkan Nabi Isa pada tempat yang murni. Memperhatikan bahwa Islam telah datang untuk memurnikan seluruh akidah manusia dari manipulasi jahat yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku-ngaku pengikut agama Isa tersebut. Nah, setelah itu Allah menampilkan kasus perdebatan yang terjadi pada masa Rasulullah hingga kaum muslimin. Yahudi dan Nasrani keluar dari pertentangan, terwujudlah kasih sayang karena mereka beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Telah datang kepada Rasulullah utusan dari kaum Nasrani Najran di Madinah dan bertemu dengannya. Kaum ini yang memiliki pertentangan dengan Yahudi, bagaimana hal Yahudi dan Nasrani memiliki pertentangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di sini ada teman kita Ustaz Perdana dan Syekh kita Ustaz Muhammad Safiar, kepada dia kami persilakan. Silakan Ustaz. Iya, terima kasih Ustaz Hanafi. Ayat ini merupakan keterangan penutup dari keterangan ayat-ayat sebelumnya yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala secara tuntas khusus mengenai Isa alaihissalam. Oleh karena itu Allah mengatakan zalika, yang demikian itu, untuk menunjukkan bahwa kejadian-kejadian yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa adalah merupakan salah satu hal yang cukup istimewa dan menakjubkan, sehingga Allah mengatakan zalika, yang demikian itu, yang berada jauh daripada gambaran pemikiran manusia, atau maknanya hal-hal yang sangat menakjubkan manusia. Mulai dari sejak Nabi Isa alaihissalam bisa berbicara dari semenjak kecil, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala pada saat beliau sudah dewasa, kemudian sampai beliau diangkat ke langit dan seterusnya, itu merupakan keterangan-keterangan yang cukup menakjubkan, buat orang menjadi heran. Nasluhu alaika, yang kami baca dan engkau. Nasluhu ini berasal dari kata tala yatslu, tilawatan. Ya, di dalam suatu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun, bahwa mereka itu membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam dan mereka bersujud. Ayat ini Allah jelaskan untuk memberikan gambaran tentang orang Nasrani yang masih memegang dan membaca kitab-kitab asli yang belum mengalami perubahan, sehingga pada akhirnya mereka itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata tilawah berbeda maknanya dengan qiraah. Tilawah itu membaca yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Ya, bukan hanya sekedar membaca satu saja kemudian terputus, akan tapi tetap ada hubungan antara satu bacaan dengan bacaan lain. Sedangkan kata qiraah ini maknanya adalah membaca dan kemudian mendalaminya dengan penuh seksama, memahaminya dengan sangat-sangat baik. Jadi itu perbedaannya. Makanya Allah di sini mengatakan zalikakan dia kepadamu wahai Muhammad. Jadi jelas sekali ayat ini dari sisi yang lain memberikan pemahaman bahwa seluruh kisah-kisah yang menakjubkan yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam yang dialami oleh para nabi-nabi terdahulu itu merupakan salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang informasi ini diperoleh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan berasal dari keterangan kitab-kitab terdahulu, bukan berasal dari ajaran orang terdahulu, akan tapi langsung dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sekaligus menafikan tentang pemahaman-pemahaman yang mengatakan bahwa Rasul itu keterangan ayat Al-Qur'an ini itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapatkan dari ajaran para pendeta terdahulu ataupun berdasarkan bacaan-bacaan Rasul terhadap kitab-kitab terdahulu. Ya, zalika nasluhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Yang demikian itu adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga dzikril hakim, yaitu Al-Qur'an yang penuh hikmah. Ya. Baik para pendengar rahimakumullah. Dari paparan Ustaz Perdana ini cukup menarik kita dengarkan. Jadi dari pembahasan kita ayat 58 dari surah Ali Imran ini sebenarnya mengajak kepada kita apa yang menjadikan renungan, yaitu bahwasannya kisah-kisah yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Quran adalah benar adanya. Karenanya kita sebagai mukmin yang benar-benar meyakininya, selayaknya kita harus mentadaburi daripada kisah-kisah yang ada. Karena kisah-kisah yang ada adalah merupakan ajaran-ajaran yang telah dituangkan di dalam Al-Qur'an, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan zalika natsruhu 'alaika minal ayati wa dzikril hakim. Yang demikian itu kisahnya bayi Isa, bayi istri Maryam, istri Imran, Maryam, Zakaria, Yahya adalah telah kami bacakan kepada kamu Muhammad dan umat-umat Muhammad sebagai bukti kerasulan dan membacakan Al-Quran yang penuh hikmah. Himbauan bagi kami pribadi dan para pendengar kaum muslim min seluruhnya, hendaknyalah kita mentadabburi Al-Quran, yang mana Al-Quran ini adalah hikmah bagi kita, di mana di dalam Al-Quran banyak norma-norma, kemudian kisah-kisah, kemudian aturan yang harus kita yakini dan kita amalkan. Karena orang yang berpegang kepada Al-Quran tidak ada kerugian di dalamnya, sehingga kita di mana pada waktu musuh-musuh Islam menyelewengkan ajaran-ajaran agama yang kita imani ini, dapat kita membatasinya atau dapat kita membatasinya dengan ilmu pengetahuan yang kita raih dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami kembalikan kepada Ustaz Hanafi. Silakan Ustaz. Ya, seluruh pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dari diskusi-diskusi yang berjalan bahwa dari perspektif sejarah kita melihat bahwa keberadaan Nabi Isa ini adalah merupakan manusia yang suci, ya. Sehingga Allah sendiri yang langsung memberikan pernyataan itu, wa mutahhiruka minal ladzina kafaru, dan Allah akan menyucikan kamu dari kedustaan-kedustaan orang-orang yang kafir. Jadi fitnah yang diarahkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian mengakhiri dari sebuah episode cerita dia, dan mereka mengangkatnya sebagai anak Tuhan. Ada pertanyaan mungkin bisa kita lemparkan di sini. Sebenarnya kalau mau jujur, apakah alasan yang mendorong mereka orang-orang Nasrani untuk berkata demikian? Untuk berkata Isa adalah anak Tuhan. Alasannya cuma karena sedikit mungkin. Karena Isa lahir tanpa ayah. Karena Allah telah menghembuskan ruh pada ibunya. Maka Allah telah berstatus sebagai ayah. Untuk jawaban ini bisa dianalogikan sebuah cerita begini. Kalau demikian halnya, kamu terlebih dahulu harus memahami perihal Nabi Adam. Nabi Adam muncul ke dunia tanpa ayah dan juga tidak memiliki ibu. Maka seharusnya untuk mengakui status ketuhanan antara dua makhluk ini, Nabi Isa dan Nabi Adam, lebih utamalah Nabi Adam, karena peluangnya sangat besar. Ini masih ada ibu, dia tanpa ayah, tanpa ibu. Nah, jadi sama juga kalau bahasanya Allah telah menghembuskan ruh ke dalam rahim ibunya, juga Allah jadi menghembuskan ruh kepada Nabi Adam juga. Di dalam surah Al-Hijr Allah mengatakan, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat yang kering, dari lumpur yang hitam yang sudah dibentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku menyiapkan ruh ke dalamnya, yaitu ke dalam ciptaan itu, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Jadi soal menyiapkan ruh ini persoalan biasa saja, tidak ada anehnya di sisi Allah, karena memang kita harus memahami Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada alasan yang sangat signifikan untuk mengangkat Nabi Isa ini sebagai pada tataran sebagai anak Tuhan. Ini logika-logika yang sangat sederhana ini telah mematahkan kesesatan-kesesatan mereka. Cuman mereka tidak mau berpihak kepada kesesatan, berpihak kepada kebenaran dan tetap eksis memegang kesesatan itu, bukan karena apa-apa, karena mereka malu dan juga karena gengsi. Kalau dia seorang, katakanlah pendeta yang sudah punya nama, selama hari ini ada 500 orang yang mendengarkan khutbahnya, kalau dia masuk Islam dan kembali mendalami Islam, dia akan menjadi pendengar khutbah di kalimat. Nah, belum lagi kalau materi-materi yang akan diterimanya tentunya akan jauh berkurang, dan kita yakin ini adalah beban bagi mereka. Jadi kalau itu dapat jawabannya, kenapa mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, selesai masalah. Nah, kalau sudah selesai masalah, kita tutuplah kaji kita ini. Ya, terima kasih atas husnikum. Kami dari tim Safir Al-Azhar sangat berterima kasih atas perhatian saudara-saudara, merupakan kebaikan bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapat ridho Allah dan lindungannya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.